dan berselawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian juga beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerah yang besar berjumpa dengan kita semuanya, saudara-saudara yang dicintai, yang beliau cintai dan beliau sangat mencintai, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu di jannahnya, tentang keagungan ilmu dan fadilah daripada ilmu syar'i. Dan beliau mengingatkan bahwa ilmu syar'i atau ilmu agama merupakan bagian daripada kehidupan hati yang hakiki. Dengan ilmu syar'i seorang hamba akan mengetahui jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya ilmu syar'i merupakan satu-satunya jalan yang terbimbing dengan wahyu yang diturunkan kepada rasulnya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang akan membimbing hamba kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah dan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka ketahuilah hal ini akan menyampaikan, akan membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwa ilmu atau sesuatu yang tidak diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun semua manusia menganggap hal itu adalah hal yang baik, maka sungguh hal itu tidak akan menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh ilmu syar'i merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan, lebih penting daripada kebutuhan kita terhadap makanan ataupun minuman. Ilmu syar'i adalah ilmu yang harus diupayakan dalam kehidupan setiap seorang muslim. Kita menginginkan kebaikan kepada hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebahagiaan untuk hambanya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, akan memberikan anugerah kepadanya, yaitu memahami, diberikan anugerah untuk bisa memahami agamanya, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik dan membimbing sehingga selalu tegak di atas ilmu. Ilmu agama atau al-fiqh terbagi menjadi dua. Al-fiqh yang memiliki arti al-faham, yaitu pemahaman, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama liha'ula'i qaum la yafhamuna haditha." Kalimat yafqahun artinya itu yafhamun, yaitu memahami. Dari sini al-fiqh terbagi menjadi dua, yaitu fiqhul akbar dan fiqhul asghar. Fiqhul akbar adalah tauhid, dan fiqhul asghar adalah ibadat dan muamalat. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hamba ini, maka hamba ini Allah akan bimbing untuk selalu melakukan thalabul ilm melalui tangan-tangan para ulama sunnah, sehingga mereka bisa memahami agamanya dengan benar. Dan kebalikannya sebagai mafhum mukhalafah, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan kebaikan atas hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan orang ini dari memahami agama, sehingga hatinya terpalingkan daripada thalabul ilm. Dia tidak memahami kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Hatinya sibuk dengan dunia dan kehidupan yang kosong daripada ilmu. Dia tidak mengetahui tauhid, dia tidak mengetahui salat, dia tidak mengetahui bagaimana hukum berinteraksi kepada saudaranya, dia tidak mengetahui bagaimana mengatur kehidupan rumah tangganya, bagaimana memberikan tarbiyah untuk anak-anaknya. Hakikatnya orangnya adalah orang yang jahil atau orang yang bodoh terhadap ilmu agama, walaupun dia mengetahui ilmu dunia. Ilmu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan dengan hujan. Dengan hujan tentunya akan datang beragam kebaikan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menggambarkan dari apa yang telah diturunkan kepada beliau, yaitu dari wahyu. Beliau gambarkan dengan sebagaimana hujan, yang mana tentunya hujan itu mengenai sebagian daripada belahan bumi. Dan di situ ada tiga bagian. yang terkena hujan ada tiga bagian. Bagian yang pertama, yaitu bagian dinamakan taibah, bagian bumi yang baik. Bagian bumi baik, yang baik. Yang menerima air, yang ketika turun hujan dia menerima air. Kemudian mengeluarkan tetumbuhan. Kemudian mengeluarkan rumputan dalam jumlah yang banyak. Kemudian kelompok yang kedua, yaitu bagian bumi yang sifatnya adalah naqiyah, yaitu suatu tempat bagian bumi yang ketika turun hujan menampung air hujan itu, sehingga orang bisa mengambil air itu dan juga bisa bertani dengan mengambil air dari barat tempat itu. Yang ketiga, mengenai sebuah bagian bumi yang tidak bisa menahan air, ketika turun air atau turun hujan maka tempat itu menyerap air itu dan juga tidak bisa menumbuhkan berbagai tumbuhan selainnya sebagaimana sebelum turunnya hujan. Demikianlah gambaran dari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul-Nya. Bagian yang pertama yaitu bagian bumi yang baik. Mereka itu adalah para ulama. Para ulama yang tentunya mereka memahami Al-Kitab dan As-Sunnah dan mereka bisa mengambil intisari, memahami dan menyampaikan kepada umat dari apa yang telah mereka fahami. Kemudian golongan yang kedua yang menerima air, yang menampung air, mereka itu adalah orang-orang yang hafizu, orang-orang yang bisa menghafalkan Al-Kitab dan As-Sunnah atau menghafalkan sebagian daripada Al-Kitab dan As-Sunnah dan kemudian mereka menyampaikan dari apa yang telah mereka hafalkan. Tetapi posisi mereka tidak sebagaimana yang pertama, itu para ulama yang sanggup untuk mengambil istimbat. Golongan yang ketiga yaitu golongan yang paling buruk tentunya, atau golongan yang digambarkan sebagian belahan bumi yang terkena air hujan kemudian menyerap air itu dan tidak, orang-orang tidak bisa memanfaatkan air itu dan juga tidak bisa menumbuhkan daripada beragam tanaman. Demikianlah gambaran daripada orang-orang ketika berhadapan dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menukilkan hadis Abu Darda bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang keluar menempuh suatu perjalanan untuk mencari ilmu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalannya untuk menuju ke syurga. Sesungguhnya jalan untuk meraih syurga tidak akan mungkin terwujudkan kecuali dengan keimanan dan al-amalus salih. Karena sesungguhnya jalan yang akan menuju kepada syurga tidak akan mungkin terwujudkan kecuali dengan iman dan al-amalus salih. Dan kedua perkara ini tentunya juga tidak akan mungkin didapatkan kecuali dengan al-ilm, kecuali dengan ilmu agama. Bagaimana mungkin seseorang mengetahui dia mengikuti Rasulullah? Bagaimana mungkin kalian mengetahui tentang perkara-perkara yang dikatakan sebagian daripada agama dengan tanpa adanya ilmu? Dengan ilmu kalian akan, atau dengan ilmu seseorang akan sampai kepada jannah, dan ilmu merupakan perkara yang paling besar dari anugerah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-Nya. Dan ketahuilah bahwasanya para malaikat mereka meletakkan sayap-sayapnya ketika mendapatkan majlisul ilm. Mereka meletakkan sayap-sayapnya menaungi orang-orang yang mencari ilmu dalam keadaan mereka mencintai dan mengagungkan atau memuji kepada orang-orang yang mencari ilmu. Dan juga seorang alim yang memiliki ilmu posisinya lebih mulia, lebih afdal daripada seorang abid. Karena seorang alim apa yang ada padanya mendatangkan kemanfaatan untuknya dan kepada orang lain. Adapun seorang abid, atau ilmunya, kemanfaatannya, atau apa yang dia lakukan kembali kepada dirinya. Layaknya seorang alim adalah seperti bulan purnama. Bulan purnama yang ada di tengah malam pada tanggal 13, pada tanggal 14, pada tanggal 15, pada malam-malam yang terang benderang, yang menerangi malam hari dari awal malam dan menerangi orang-orang yang menempuh perjalanan, yaitu para musafirin. Kemudian di antara keutamaan dari orang-orang yang menempuh atau orang-orang yang melakukan thalabul ilm, Allah Subhanahu wa taala menundukkan Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan kepada seluruh apa yang ada di alam semesta ini, sampai ikan yang di lautan, mereka memberikan atau mengucapkan istighfar kepada orang-orang yang mencari ilmu. Dan tentunya orang-orang yang mencari ilmu, yang mereka akan terbimbing dengan ilmu, kehidupannya adalah kehidupan seorang da'i, yang mana mereka mencegah daripada perkara yang mungkar dengan bimbingan daripada Allah. Dan keberadaan mereka di atas muka bumi ini, keberadaan seorang alim di atas muka bumi ini, mendatangkan banyak kemanfaatan. Terangkatnya musibah-musibah, terangkatnya bala, yang merupakan fadilah yang Allah berikan, yang disebabkan dengan adanya para ulama. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan bahwasanya para anbiya, para nabi, tidaklah mereka mewariskan dinar, juga tidaklah mereka mewariskan dirham. Walaupun mereka memiliki harta, atau seandainya mereka memiliki harta, maka apa yang mereka miliki itu adalah sedekah untuk kaum muslimin. Tetapi yang mereka wariskan, yang mereka wariskan adalah ilmu agama. Maka barang siapa yang telah mewarisi ilmu ini, maka sungguh dia telah mengambil jatah warisan yang sangat besar, yaitu ilmu agama. Ilmu merupakan derajat yang sangat tinggi sisinya, atau sangat tinggi posisinya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaknya setiap kita berupaya dengan bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Dan mencari ilmu, atau orang yang ingin mencari ilmu, tentunya membutuhkan upaya yang kuat, upaya yang keras, dan berbagai kesulitan harus dia lakukan. Dan ini tentunya ilmu, atau tentunya ilmu yang agung, adalah suatu keadaan yang membutuhkan sebuah perjuangan. Yahya bin Abi Katsir mengingatkan bahwasanya ilmu tidak akan mungkin didapatkan dalam kondisi orang ini, atau dalam keadaan orang ini hanya segera melakukan ra'ah, yaitu bersantai-santai saja. Ilmu merupakan sesuatu yang agung, yang seorang harus melakukan segala dan mengerahkan segala daya upayanya, apalagi dia dalam posisi atau dalam keadaan masa pemuda. Masa pemuda merupakan masa yang seorang mendapatkan kekuatan yang sangat optimal, dalam kondisi yang sangat indah. Dan ini tentunya merupakan masa yang terbaik untuk mencari ilmu. Masa yang terbaik untuk mencari ilmu sebelum datangnya masa-masa yang tentunya ini akan banyak menyibukkan seorang, sehingga dia tidak bisa menimba ilmu sebagaimana dia di masa pemudanya. Sebelum datangnya seorang, yaitu pada masa kehidupan rumah tangga, yang mungkin dia akan tersibukkan dengan keluarganya, dengan anak-anaknya. Sebelum datangnya masa tua, yang mungkin akan banyak penyakit yang akan menghinggapi tubuhnya. Marhalah pemuda, yaitu pada keadaan asy-syabab. Etape ini atau etape pemuda ini merupakan masa yang sangat singkat, yang sangat ringkas, yang ketika hilang masa ini tentunya maka hilang kondisi yang paling indah. Masa pemuda merupakan masa yang paling tepat untuk seorang berupaya mengerahkan daya upayanya untuk menghafalkan beragam mutun. Atau jika mungkin dia melakukan rehlah belajar di hadapan para ulama, melakukan mulazamah di hadapan para ulama. Kemudian setelah itu kalian pulang ke negeri kalian, dan kemudian menjadi cahaya bagi kaum muslimin, cahaya ilmu, bahkan menjadi menara sebagai syiarnya tegaknya ilmu di negeri kalian. Sehingga dengan sebab kalian, Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan sebab kalian, Allah subhanahu wa ta'ala disembah dengan cara yang benar oleh umat ini. بلسان سؤل أسأل عما لا أعلم، أسأل عما يشكل علي. الصفة السيئة التي هي من أسباب الحرمان من تحصيل العلم. تسأل لكن بأدب، تسأل لكن سؤال يترتب عليه منفعة ومصلحة، تسأل سؤالا تريد به أن تتعلم، لا أن تظهر قدرتك واطلاعك، أو تريد أن تحرج أستاذك هذا الذي أنت تسأله وتكشف أمام الناس أنه مثلا يجهل المسألة الفلانية. لا، هذه خصال مذمومة. إنما السؤال المحمود هو أن تسأل عما يشكل عليك، تسأل عما ينفعك في أمر دينك، تسأل سؤال مسترشد لا سؤال مستكبر متعنت متعالي. Seorang untuk mencari ilmu. Kemudian beliau mengingatkan bahwa yang akan menghalangi masa ini daripada al-ilm, perkara-perkara yang akan menghalangi seorang pemuda daripada talabul ilmi atau daripada kemanfaatan ilmu, yang pertama yaitu kemaksiatan. Perbuatan maksiat akan menjauhkan seorang daripada kemanfaatan ilmu, akan menjauhkan seorang daripada ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattaqullaha wa yu'allimukumullah." Bertakwalah kamu kepada Allah, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ilmu kepada kalian. Dan di salah satu tafsir kata beliau, "Wattaqullaha" itu seorang berupaya untuk menjauhi daripada kemaksiatan. Ketika seorang menjauhi kemaksiatan, maka insyaallah dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Perkara yang kedua yang akan menghalangi seseorang daripada ilmu yaitu al-haya, yaitu rasa malu. Rasa malu untuk bertanya kepada seorang yang berilmu, rasa malu untuk bertanya dari perkara-perkara yang itu menjadi muskilah dalam kehidupannya. Tentunya ketika seorang terhinggapi rasa malu untuk bertanya kepada seorang alim, sungguh dia akan terhalangi daripada kemanfaatan ilmu. Seharusnya dia berani untuk bertanya, bertanya dengan penuh penghormatan kepada orang yang ditanya, karena sesungguhnya ilmu tidak akan didapatkan, ilmu tidak akan didapatkan dari orang yang memiliki rasa malu dan daripada orang yang sombong. Demikian dikatakan oleh Imam Mujahid. Ilmu tidak akan didapatkan oleh orang yang memiliki rasa malu, itu malu bertanya dalam perkara yang itu menjadi muskilah dalam kehidupannya, dan orang-orang yang mustakbir, yaitu orang yang sombong. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika ditanyakan kepada beliau, dan tentunya kita mengetahui bagaimana lautan ilmu yang ada pada dirinya, maka beliau menjawab dengan sebuah jawaban. Orang akan mendapatkan ilmu di antara dengan bilisanin sa'ul, yaitu dengan selalu bertanya, selalu bertanya. Ketika kita mendapatkan keraguan dalam kehidupan kita, ketika kita mendapatkan sebuah keraguan, maka hendaknya kita bersegera untuk bertanya kepada orang yang memiliki ilmu. Dan ketika kita memiliki rasa malu, maka berupayalah untuk menghilangkan rasa malu ini dari sifat kita, yaitu rasa malu untuk malu bertanya dalam ilmu. Ketika orang bertanya kepada seorang alim, maka hendaknya bertanya dengan adab, bertanya dengan adab yang baik. Pertanyaan yang tentunya akan mendatangkan kemanfaatan. Pertanyaan yang di situ kamu ingin mendapatkan ilmu, bukan pertanyaan seorang yang ingin menguji gurunya, yang ingin menguji daripada syekhnya, tetapi pertanyaan yang penuh dengan adab, penuh dengan kemanfaatan, dan pertanyaan yang sekali lagi kalian ingin mendapatkan ilmu darinya. Inilah pertanyaan yang terpuji. Inilah pertanyaan yang terpuji dari orang-orang yang tentunya ingin mendapatkan ilmu. Tetapi ketika seorang tetap terbingkai dengan rasa malu, maka sungguh dia akan terjauhkan daripada kemanfaatan ilmu. Wasallam kana yas'alu rabbahu al-'ilma an-nafi' wa kana yasta'idhu bihi min al-'ilmi alladhi la yanfa'. Wal-'ilmu an-nafi' huwa al-'ilm الذي يتبعه العمل يتبعه التطبيق، والعلم الذي لا ينفع هو العلم الذي لا يعمل به صاحبه والعياذ بالله. كذلك أيضا من أسباب تضييع العلم وعدم الاستفادة منه ترك مدارسته. وهنا أوصي إخواني أنهم إذا اجتمعوا فيما بينهم، اجتمعوا عليهم أن يحيوا مجالسهم بمدارسة العلم ومذاكرته، يذكر مسألة ويذكر هذا ما يحفظ فيها وما يعرف فيها من أقوال العلماء، وهذا يذكر ما عنده، حتى يصلوا بعد ذلك إلى النتيجة الطيبة الصحيحة في هذه المسألة التي طرحوها، ولو لم يكن في ذلك إلا استذكار ما مر عليهم من المعلومات في هذا الباب. وإذا وجدوا أنهم قد نسوا ما يتعلق بهذه المسألة، فليحضروا الكتب وليراجعوا وليتناقشوا بحرص على الحق والوصول إليه. أما أن تذهب المجالس في القيل والقال وما يسمى بالحوادث الماضية المجريات، يعني ما جرى حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا من الأخبار التي ليس فيها شيء ينفع، فهذا مما يضيع به الأعمار وتذهب به المجالس سدى من غير فائدة ومن غير نفع. فإذا لنحيي مجالسنا فيما بيننا لمذاكرة العلم الشرعي، فإن هذا من الوسائل المعينة على استحضاره في الذهن واستذكاره والانتفاع به. Menghalangi daripada ilmu yaitu tarkul amal, seorang meninggalkan untuk beramal dengan ilmunya. Ketahuilah bahwasanya ilmu layaknya adalah pohon, wal amal adapun amalan itu adalah buah daripada pohon itu. Nabi SAW selalu meminta kepada Rabbnya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah sebuah ilmu yang dia mudah dan bisa untuk mengamalkan ilmu itu. Tetapi ilmu yang tidak bermanfaat adalah sebuah ilmu yang tidak membimbing dia untuk bisa mengamal, atau sebuah ilmu yang ada pada dirinya tetapi dia tidak sanggup untuk beramal dengan ilmu yang dia miliki. Perkara yang selanjutnya yang akan menghilangkan atau menjauhkan seorang daripada ilmu yaitu tarkul mudzakarah, seorang meninggalkan untuk murajaah, mengulang-ulangi, mempelajari apa yang telah dia ketahui. Terkadang ketika seorang telah berkumpul dan terlalaikan untuk melakukan mudzakarah, alangkah baiknya ketika mereka berkumpul, ketika mereka saling bertemu di antara mereka, mereka saling mengingatkan, mereka saling memberikan kemanfaatan, mereka saling melakukan mudzakarah sehingga mereka bisa mendapatkan sebuah hal yang mendatangkan kemanfaatan. Ketika mereka melakukan mudzakarah atau ketika mereka berkumpul kemudian bermudzakarah dan mereka tidak mendapatkan apa yang seharusnya mereka dapatkan, maka mereka berupaya untuk mendatangkan buku kemudian mereka bersama-sama membahas untuk mendapatkan sebuah kemanfaatan. Adapun sebuah majlis perkumpulan yang isinya hanya qila wa qal, katanya dan katanya, katanya dan katanya, telah terjadi demikian dan demikian, telah terjadi demikian dan demikian, maka sungguh ini hanya akan memberikan sebuah kehidupan yang sia-sia, waktu yang sia-sia. وما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الجد والاجتهاد واغتنام العمر في تحصيله. كذلك أيضا مر معنا بعض التنبيهات على بعض الموانع التي تحول بين طالب العلم وبين الانتزاع بعلمه. ننتقل بعد ذلك إلى مكانة العلماء، إلى مكانة العلماء وإلى ضرورة الانتزاع منهم وضرورة الرجوع إليهم. يقول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أمرنا بالرجوع إلى العلماء إذا كنا لا نعلم، فقسم الناس إلى قسمين: عالم وغير عالم. فغير العالم أمره الله عز وجل أن يرجع إلى العالم، أن يرجع إلى العالم فيما يشكل عليه. وذلك أن العالم هو وارث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ورث عنه ميراثه، ورث عنه الكتاب، ورث عنه علم السنة، فهو الذي يبين لك الحق بإذن الله عز وجل. هكذا أيضا قال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. الرجوع إلى الله الرد أو الرجوع إلى الكتاب الكريم، الرجوع إلى الرسول بعد موته معناه الرجوع إلى سنته. هذا الأمر بالرجوع إلى الكتاب والرجوع إلى السنة هو في حقيقة الأمر أمر بالرجوع إلى العلماء بالكتاب والسنة. فإن الذي يعرف كتاب الله المعرفة الصحيحة ويعرف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المعرفة الصحيحة هم أهل العلم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن المطلوب من الأمة الإسلامية، المطلوب من طلبة العلم أن يرجعوا إلى العلماء في معرفة أحكام كتاب الله وفي معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تكون المسيرة مسيرة صحيحة يتوارثها الخلف عن السلف، يتوارثها طلبة العلم جيلا بعد جيل، فيستمر الإسناد إسنادا صحيح سليم من الخلل ومن العوج. الدرجة السابق هم ورثة الأنبياء، فإذا كنا مأمورين بالرجوع إلى كل الأمة مأمورة بالرجوع إلى نبيها، فهي مأمورة بعد موت نبيها بالرجوع إلى ورثة هذا النبي وهم العلماء بالشريعة الإسلامية. من هو العالم؟ العالم الذي يعرف كتاب الله عز وجل، يعرف كتاب الله، يفهمه الفهم الصحيح المبني على الكتاب والسنة. العالم هو الذي يعرف الأدلة من السنة على الأحكام، بحيث أنه يكون القدر الذي يعرفه أقل من القدر الذي يجهله. هذا هو العالم، العالم بكتاب الله، العالم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن بعض الناس قد يلتبس عليه، لا يميز بين العالم حقا وبين من يلبس لباس العلم ويتزيأ بزي أهله وليس هو منهم. Setelah kita sampaikan tentang apa yang seharusnya ditempuh daripada berupaya untuk mencari ilmu, kemudian juga telah kita sampaikan tentang perkara-perkara yang akan menghalangi seseorang daripada ilmu, maka selanjutnya kita ingin menyampaikan tentang posisi dari para ulama dan pentingnya untuk kembali kepada mereka, kembali kepada para ulama. Allah sudah mengingatkan kepada kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Hendaknya kalian bertanya kepada ahli dzikri, yaitu kepada para ulama, jika kalian tidak mengetahui. Al-alim atau orang yang berilmu adalah yang berilmu tentang Al-Kitab dan ilmu tentang sunnah, dan merekalah seorang yang benar-benar dikatakan seorang alim. Kepadanya umat ini kembali. Seorang alim, mereka adalah para pewaris yang mewarisi apa yang telah diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada mereka lah umat ini kembali ketika mereka mendapatkan beragam permasalahan, mendapatkan problematika yang ada pada mereka, hendaknya mereka kembali kepada para ulama. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, jika kalian berselisih maka hendaknya kalian kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada Allah artinya kembali kepada Al-Quran. Kembali kepada Rasulullah artinya kembali kepada As-Sunnah. Yang hakikatnya kembali kepada para ulama. Kalau sekarang ini hakikatnya kembali kepada para ulama. Karena mereka itulah yang mengetahui ilmu Al-Quran dan mengetahui ilmu Sunnah secara atau sebagaimana atau sebenarnya atau yang dikatakan sebagai ulama yang sebenarnya. Ketika umat ini kembali kepada para ulama yang sebenarnya, ulama yang hakiki, maka sungguh mereka akan mendapatkan jalan keluar dari beragam permasalahan yang ada pada mereka. Dan ketika umat ini mencari ilmu dari para ulama, yang mana ulama ini mencari ilmu daripada yang sebelumnya, maka seakan-akan terjadilah sebuah tali hubungan, yaitu sebuah isnad, yang mana khalaf mewarisi daripada salaf, dan demikianlah kita mewarisi dari apa yang telah diwariskan oleh mereka. Karena hakikatnya para anbiya, para nabi, mereka adalah orang-orang yang mewariskan ilmu, dan hakikatnya kita adalah pewarisnya. Kemudian beliau mengingatkan kembali bahwasanya para alim, yaitu para ulama, mereka adalah para ulama yang benar-benar mengetahui kitab Allah dan mengetahui sunnah dan mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan Al-Kitab dan Al-Sunnah, yang kemudian setelah itu mereka menyampaikan apa yang telah mereka ketahui ini kepada umat dengan benar. Dan kepada mereka lah tempat kembali ketika kita mendapatkan berbagai permasalahan ataupun problematika yang ada di tengah-tengah umat ini. Ridwanullahi alaihim fi 'asr an-nabi sallallahu alaihi wasallam najid annahum kanu ahrasa ma yakun على الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم. ولهذا نجد كثير من أسئلة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه تسأله عن الحيض، وذاك يسأله عن بيع، وذاك يسألوا عن كذا وكذا من أمور الدين، وهذا يدل على أنهم كانوا واعين فاهمين لهذه المسألة. أعظم ما يكون الفهم وهو قضية الرجوع إلى أهل العلم والمتمثلة في النبي صلى الله عليه وسلم في زمنه. اللهم إلا رجل كان بعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم وعنده مسألة لا تحتمل التأخير فيجتهد فيها إذا كان عنده جزء أو نصيب من العلم، ثم إذا لقي النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بما عرض له وبما صنع وبما فعل، فيوجهه النبي صلى الله عليه وسلم التوجيه الصحيح. ومن أمثلة ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. فلما دخل عليهم وقت العصر وهم لم يصلوا إلى بني قريظة، اختلف الصحابة، منهم من قال نصلي في الوقت، ومنهم من قال لا أصلي حتى أصل إلى بني قريظة ولو كانت الشمس قد غربت. ثم رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه وعرضوا عليه المسألة، فبين لهم الحكم الصحيح فيها. هكذا لما أصابت عمار الجنابة وهو في مكان بعيد عن المدينة ولا يدري ماذا يصنع، يتيمم أو لا يصلي حتى يجد الماء، فتمرغ في الدابة في التراب كما تتمرغ الدابة، ثم صلى ورجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله عما أشكل عليه. فإذا المقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يرجعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليه. نجد بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حرص الصحابة، حرص التابعين على الرجوع إلى علماء الصحابة، هذا يرجع إلى أبي بكر ويسأله، هذا يرجع إلى عمر ويسأله، هذا يرجع إلى زيد بن ثابت، هذا يرجع إلى ابن عباس، إلى ابن مسعود، إلى ابن عمر، يسألون الصحابة، يسألون علماء الصحابة عما يشكل عليهم من أمر دينهم. وهذا الذي ينبغي أن نكون عليه، أن نرجع إلى علمائنا، إلى ورثة نبينا من أهل العلم والسنة فيما يشكل علينا، ولا سيما في القضايا الكبار. Tegaskan kepada kita bahwa kembali kepada para ulama merupakan sesuatu yang sangat penting. Sebagaimana hal ini merupakan kondisi yang sangat biasa di kalangan para sahabat, yaitu ketika mereka tidak memahami, mereka berupaya untuk selalu bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan inilah yang sudah terkondisikan dalam kehidupan mereka. Mereka tidak mengetahui, maka mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia menceritakan bagaimana para sahabat dan kesungguh-sungguhan mereka dalam bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari permasalahan yang ada pada mereka, baik dalam permasalahan haid atau dalam permasalahan perdagangan atau beragam permasalahan yang ada pada mereka. Di antaranya adalah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada beberapa para sahabat, yang mana Rasulullah berwasiat kepada mereka, janganlah kalian salat sampai ke tempat Bani Quraidah. Kemudian berangkatlah mereka. Kemudian sebelum mereka sampai ke Bani Quraidah, terjadi perbedaan di antara mereka. Mereka menyatakan hendaknya kita tetap melakukan salat. Kemudian sebagian yang lainnya menyatakan janganlah kita melakukan salat sampai kita sampai ke Bani Quraidah, walaupun matahari sudah tenggelam. Permasalahan yang ada pada mereka, mereka bawa kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian Rasulullah memberikan bimbingan kepada mereka. Inilah contoh yang besar, yang mana setiap permasalahan yang ada pada mereka, mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga beliau mencontohkan apa yang terjadi kepada Ammar, salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau terkena junub dan kondisi beliau adalah tentunya jauh dari kalangan atau dari kota Madinah pada waktu itu. Ia tidak mungkin baginya untuk bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau dalam keadaan junub dan dalam kondisi yang mendesak, maka beliau menjatuhkan atau mereka berguling atau beliau berguling-guling di atas debu. Dan kemudian ketika beliau ada waktu, beliau bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana seseorang yang dalam keadaan junub dan tidak mendapatkan air. Yang kami inginkan dari contoh yang ada ini, bahwa kembali kepada para ulama merupakan suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagaimana para sahabat, mereka selalu kembali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian perhatikan contoh kehidupan setelah kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semangatnya para sahabat untuk mereka saling bertanya di antara mereka. Dan demikian semangatnya para tabi'in, yang mana mereka semangat untuk bertanya kepada para sahabat, bertanya kepada Umar, bertanya kepada Zaid ibn Thabit, bertanya kepada Abdullah ibn Abbas, kepada Ibnu Mas'ud, dan kepada para sahabat. Mereka berupaya untuk menimba ilmu dari para sahabat. Demikianlah keadaan mereka, yang selalu berupaya untuk menghiasi kehidupan mereka dengan ilmu agama. Itu dengan cara kembali kepada para ulama dari permasalahan yang muncul di tengah-tengah mereka. قلنا من الضروري الرجوع إلى العلماء بشكل عام، ولكن يعظم الأمر أهمية وتأكيدا إذا كانت القضية قضية عامة ليست متعلقة بفرد، وإنما تتعلق بالأمة، تتعلق بالبلد، تتعلق مثلا بقضية الدعوة السلفية وانتشارها ومسيرتها ونجاحها. فهذه الأمور لا ينبغي أن يستقل بها طالب العلم بنفسه. نعم قد يأتيك شخص مثلا يسألك عن حكم يتعلق بالصلاة، ركن من أركانها، شرط من شروطها، بأمر يتعلق بالوضوء ونحو ذلك، أشياء من المسائل التي تتكرر بشكل يومي والتي في الغالب تكون أدلتها حاضرة في الذهن، وكلام أهل العلم عليها أيضا حاضر في الذهن. فهذا أمر قد يكون في شيء من اليسر والسهولة، ولكن حينما يتعلق الأمر بقضية عامة، قضية تكفير، قضية تبديع، قضية تفسيق، قضية تضليل، قضية يتعلق بها أمور كثيرة فيما يتعلق بالدعوة إلى الله عز وجل، أو في التعامل مع ولاة الأمور، أو في قضايا الجهاد ونحو ذلك، فهذه المسائل الكبار يجب أن نردها وأن نرجعها إلى كبار أهل العلم، فنعرض عليهم المسألة بكل صدق وبكل وضوح وبكل أمانة، ثم نأخذ منهم التوجيه السديد، نأخذ منهم الرأي الرشيد، نأخذ منهم الفتوى الشرعية المبنية على الأدلة، المبنية على مصالح الشرع، المبنية على مقاصده، فنخرج بإذن الله عز وجل إلى بر الأمان وإلى شاطئ السلامة، ونرجع بتوجيه سديد وبدواء نافع لمشكلاتنا وعلاج نافع لما يعترضنا. الإخلال بهذا الأمر أدى إلى فساد كبير. الآن نجد مثلا بعض الحركات الإسلامية التي تنتسب إلى الإسلام، لكن نال المسلمين منها أذى كبير وشر مستطير، كهذه الجماعات التي اتخذت وسلكت مسلك التفجير والتدمير والتخريب في العالم الإسلامي أو حتى في غير العالم الإسلامي. ماذا جنى المسلمون؟ ماذا استفادوا من هذه الحركات، من هذه العمليات؟ لم يستفيدوا شيء، بل بالعكس تضرروا ضررا بالغا، ضررا عظيما. ولو أنهم رجعوا إلى أهل العلم وسألوهم واستشاروهم واسترشدوهم، لوجدوا أن العلماء لم يكونوا ليؤيدوا هذا العمل، ولم يكونوا ليشجعوهم عليه، بل سيزجرونهم عنه وينهونهم عنه، لأنهم يعرفون ويعلمون أنه مخالف لكتاب الله، مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مخالف لمنهاج السلف الصالح. وأن ما كان كذلك فإن ضرره أعظم من نفعه لو كان فيه نفع. Dalam permasalahan kembali kepada para ulama, yaitu yang berkaitan tentang problematika atau permasalahan-permasalahan yang besar yang berada di tengah-tengah kaum muslimin, seperti yang berkaitan dengan dakwah salafiyah, yang berkaitan dengan keberhasilan dakwah, ini tentunya membutuhkan untuk kembali kepada para ulama. Lain halnya dengan permasalahan wudhu, dengan permasalahan salat, mungkin hal ini adalah suatu yang sering diingatkan atau bahkan menjadi pembahasan yang umum di tengah-tengah kita. Dan ini dengan permasalahan yang besar yang benar-benar harus kembalikan kepada para ulama, yaitu qadhiyah-qadhiyah yang besar yang menimpa kaum muslimin, atau yang berkaitan dengan permasalahan tafsir, atau beragam problematika yang ada yang berkaitan dengan waliul amr, yaitu para yaitu dengan pemerintah, atau yang berkaitan dengan jihad, maka kesemuanya ini hendaknya dikembalikan kepada para ulama. Kita sampaikan permasalahan yang ada pada kita kepada para ulama dengan penuh kejujuran, dengan penuh amanah, sehingga kita bisa mengambil fatwa yang benar atau fatwa syar'iyah yang terbangun di atas kaidah-kaidah yang kokoh yang akan mendatangkan kemanfaatan kepada kaum muslimin. Inilah cara keluar daripada problematika yang sangat baik, kembali kepada para ulama, dan ini merupakan sikap kembali yang akan benar-benar mendatangkan kemanfaatan. Adapun menjauh daripada cara yang seperti ini, dalam artian tidak kembali kepada para ulama dalam permasalahan-permasalahan yang besar, sebagaimana yang menimpa sebagian gerakan-gerakan arakah yang ada di tengah-tengah kita, beragam arakah yang demikian banyak yang melakukan gerakan atau tindakan-tindakan anarkis, bahkan perusakan-perusakan ataupun tindakan-tindakan yang bersifat teror. Sungguh hal ini tidak sama sekali mendatangkan kemanfaatan yang kembali kepada kaum muslimin. Yang ada adalah hanya mendatangkan mudarat kepada kaum muslimin. Jika mereka kembali kepada para ulama, jika mereka kembali kepada para ulama, maka sungguh mereka akan membimbing mereka dengan bimbingan yang baik. Mereka dan umatnya akan mendapatkan jalan keluar yang baik. Bukan sebagaimana orang-orang yang tergesa-gesa dalam melakukan suatu upaya yang hakikatnya mereka menyelisihi daripada bimbingan para ulama, menyelisihi daripada Alkitab dan As-Sunnah. لنفسي ولكم بالعناية بهذا الأمر وعدم التهاون فيه، لأن التهاون فيه يجر إلى مفاسد عظيمة جدا. فطالب العلم الناشئ الداعي إلى الله الذي قل نصيبه من العلم قد يخفى عليه شيء كثير، يخفى عليه شيء من الأدلة، يخفى عليه شيء من قواعد الشرع، يخفى عليه شيء من مقاصد الشرع، ما يتعلق بباب المصالح والمفاسد، وما الذي يقدم منها وما الذي يؤخر منها. فينبني على تعجله في الرأي، تعجله في الفتوى، تعجله في الحكم، يؤدي به إلى فساد عريض. ومما يزيد الأمر سوء أنه يلبس هذا الفساد، يلبسه لباس الدين، لباس الحق، لباس السلفية، لباس السنة، وهو في ذلك جاهل ومبطل وخاطئ مخطئ وآثم. فإذا التريث والتأني والرجوع إلى أهل العلم وإخلاص النية وإخلاص القصد لله عز وجل والابتهال إلى الله سبحانه وتعالى أن يوفق ونسدد وأن يوفقك وأن يسددك للحق، هذه إن شاء الله من الوسائل المعينة على الوصول إلى ما نصب إليه. أنتم أيها الإخوة في هذا البلد في أندونيسيا، عدد سكان هذه البلاد كما سمعت يتجاوز 200 مليون، اللهم بارك. هذا العدد العظيم يحتاج إلى علماء، لا أقول بالعشرات، يحتاج إلى علماء بالألوف، ممن يحملون علم الكتاب وعلم السنة، يحملون عقيدة السلف الصالح، مسلحون بسلاح العلم الشرعي، فينشرونه بين الناس ويعلمون ويرشدون ويدلون، يأمرون بالمعروف، ينهون عن المنكر، يسعون في الإصلاح بقدر الاستطاعة. هذا العدد المطلوب من العلماء من طلبة العلم يحتاج إلى أن يكونوا يد واحدة وقلبا واحدا مستمسكين بكتاب الله، بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بعقيدة السلف الصالح، حتى تنجح دعوتهم وحتى تنتشر وحتى يظهر الخير ويكثر ويقل الشر. فالوصية لنفسي ولكم بتقوى الله عز وجل، والاجتهاد في طلب العلم، والاجتهاد في تحصيل أسباب الألفة، وفي البعد عن كل أسباب الافتراق والاختلاف، البعد عن كل أسباب التهاجر والتدابر والتباغض لغير حق. المشكلات التي تعرض بيننا إذا لم نصل لها إلى علاج صحيح، فلنرجع إلى أهل العلم، لنرجع إلى أهل العلم بتجرد لا بتعصب وبتحيز إلى أحد منهم، نرجع إلى علمائنا ونعرض عليهم مشاكلنا ونأخذ منهم التوجيه الصحيح، ولا نمكن الفرصة للشيطان ليدخل بين القلوب فيخالف بينها ويفرق بينها على أمور لا تستوجب شرعا أن ينبني عليها تضليل أو تبديع أو تهاجر وتدابر وقطيعة، فنشمت بنا الأعداء ونشمت بنا الحاسدين ونعطل دعوتنا ونعطل هذا الخير الكبير العظيم. فالله الله في هذه الدعوة، الدعوة السلفية، الدعوة النقية، الدعوة إلى منهاج السلف الصالح، أن نكون أمناء عليها وأن نكون أحرص ما نكون على صلاح حالها وعلى استقامة مسارها وعلى الألفة بين دعاتها ومن ينتمي إليها. Mengingatkan kepada kita bahwa seorang talibul ilm atau bahkan seorang da'i tentunya kadang-kadang tersembunyi darinya dari beberapa permasalahan. Kadang-kadang tentunya mereka tidak mengetahui dari beberapa permasalahan yang ada pada mereka. Bahkan kadang-kadang tersembunyi darinya, atau dalam artian mereka tidak mengetahui beberapa masalah atau beberapa mafasid dari apa yang terjadi di tengah-tengah mereka. Maka hendaknya seorang talibul ilmi atau seorang da'i, mereka jangan tergesa-gesa dalam memberikan fatwa. Jangan tergesa-gesa dalam memberikan fatwa. Tentunya ini berkaitan dengan maslahah dan juga berkaitan dengan mafsadah. Kemudian, kadangkala yang menjadi musibah, ketergesa-gesaan sebagian orang yang berani memberikan sebuah fatwa dan kadangkala berani menisbatkan dirinya dengan pakaian-pakaian salafiyah, tetapi hakikatnya apa yang dia lakukan bukanlah daripada bimbingan para salaf. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita dalam menjalani kehidupan ini untuk selalu menjaga keikhlasan dan selalu kembali memohon berdoa ibtihal ilallah, itu berdoa kepada Allah, terus berupaya untuk mencari kemudahan dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengingatkan fenomena yang ada pada kita, itu pada masyarakat kita di Indonesia, yang kata beliau jumlahnya tidak kurang daripada 200 juta. Tentu ini merupakan jumlah masyarakat yang besar. Jumlah masyarakat yang besar. Yang tidak tercukupi tentunya dengan beberapa da'i. Dengan 10, dengan 100. Jadi bahkan membutuhkan ribuan. Membutuhkan jumlah yang banyak. Dan tentunya keberadaan para da'i yang benar-benar memerintahkan perkara yang ma'ruf dan mencegah perkara yang mungkar, yang kemudian berhadapan dengan jumlah yang banyak ini, tentunya mereka harus benar-benar membentengi diri mereka dengan ilmu dan membentengi diri mereka dengan keikhlasan. Kemudian para fenomena yang juga ada pada kita, jumlah daripada da'i atau dari orang-orang yang menuntut ilmu yang tidaklah banyak, ini tentunya membutuhkan sebuah persatuan, membutuhkan kita untuk menjadi satu tangan untuk menghadapi daripada keadaan yang ada di tengah-tengah kita. Maka hendaknya kita benar-benar menjaga ketakwaan kepada Allah dan kita bersungguh-sungguh dalam melakukan hal yang akan mendatangkan kemanfaatan, dan hendaknya kita benar-benar menjaga al-ulfah, yaitu persaudaraan sesama kita, dan hendaknya kita menjauh dari segala asbab yang akan mendatangkan perpecahan di antara kita. Permasalahan-permasalahan yang ada pada kita atau yang menimpa kita, hendaknya benar-benar kita kembalikan kepada ahlul ilm, yaitu kepada para ulama. Kita kembalikan permasalahan yang ada pada kita kepada mereka dengan kita menanggalkan segala bentuk ta'assub, segala bentuk fanatik, segala bentuk perkara-perkara yang akan menghilangkan barokah daripada ilmu itu. Hendaknya benar-benar kita mengambil daripada bimbingan para ulama yang membimbing kita dengan ilmu syar'i. Ingatlah, syaitan akan terus berupaya untuk memecahkan hati kita, terus berupaya untuk menghilangkan kemanfaatan ilmu ini di tengah-tengah umat ini. Maka beliau menasihatkan kepada seluruh ahlu sunnah, kepada seluruh kaum muslimin, untuk menjaga sebab yang dengannya akan terjaga persaudaraan, akan terjaga ukhuwah di antara kita. Dan ingatlah bahwa seorang ketika terbimbing dengan hawa nafsunya, maka sungguh hakikatnya yang ada hanya akan merusak dakwah, menelantarkan dakwah, dan pada akhirnya dakwah yang mubarakah ini menjadi dakwah yang tergadaikan dengan kepentingan hawa nafsunya. Kemudian kembali beliau menegaskan kepada kita untuk kita menjaga keikhlasan dan menjaga persaudaraan dan menjaga ukhuwah di antara kita. ونسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه جواد كريم وإلى لقاء آخر إن شاء الله في المحاضرة القادمة بعد صلاة الظهر وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.